Baik Bu ya, ini ada pertanyaan dari media online Facebook. M. Maful dari Jakarta. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi pernyataan seorang teman yang bilang kalau saya Salafi tapi tak sepenuhnya Wahabi. Saya NU tapi tak sepenuhnya kalau NU. Kalau saya Salafi tapi bukan Wahabi. Saya NU tapi tak sepenuhnya NU. Saya MD tapi tak sepenuhnya MD. Islam itu cuma satu, yaitu Islam. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu Salafi tapi bukan Wahabi. Saya dia orang bingung itu saja. Anda bingung. Islam itu ada manhaj. Tidak bisa semacam itu. Islam itu satu. Oh, bahaya. Kalau yang mengatakan Islam satu itu bahasa. Islam itu menyatukan umat, bukan Islam satu. Jadi istilah Islam yang satu ini juga istilah fitnah, membahayakan. Bukan Islam yang satu, oh enggak. Dari dulu ada perbedaan pendapat. Siti Aisyah berbeda dengan Imam Abu Hurairah. Ini. Dan ada sebagian orang dengar dari Nabi ini tidak mendengar, maka muncullah perbedaan pendapat. Kita bersatu dalam Islam, iya. Tapi kalau Islam yang satu, berbahaya. Jadi semua kalau berbeda dengan saya, pasti salahmu gitu. Oh, ini penyebab fitnah itu. Kalau mengatakan Islam yang satu. Islam yang satu, satu pokoknya enggak boleh yang lainnya. Jadi sholat harus gini dong. Berarti ada ekstrim madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i nanti melihat madhab Malik juga perang nanti gara-gara Islam. Ada perbedaan-perbedaan urusan furu'. Indah. Madhab Maliki begitu, madhab Syafi'i begini, madhab Hambali gini. Urusan akidah. Lihat, ini harus jelas. Baru satu. Tidak bisa berbeda. Allah Maha Tunggal, enggak bisa. Jadi Islam yang satu itu maksudnya apa? Islam yang satu tadi maksudnya. Islam yang satu ya, Islamnya Nabi Muhammad SAW, tapi di dalamnya adalah perbedaan-perbedaan pendapat ini adalah memang membuka kemudahan untuk kita. Dan pada zaman Nabi pun direstui oleh Nabi orang berbeda pendapat. Di saat Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali kamu sudah nyampe di Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali sudah nyampe ke tempat tersebut. Di perjalanan dua orang berbeda pendapat. Yang satu melakukan sholat di tengah jalan karena apa? Ternyata terlambat. Yang satu lagi gak mau sholat. Padahal sudah menjelang maghrib. Kenapa? Mendengar omongan Nabi, bahasanya jangan sholat kecuali di tempat. Sampai Nabi terpecah menjadi dua. Sekelompok sholat di tengah jalan. Padahal Nabi sudah ngomong kamu jangan sholat kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Yang satu lagi, yang sekelompok lagi tidak sholat. Sholatnya, sholat asarnya setelah maghrib. Apa jawab Nabi? Ya gak apa-apa. Ini adalah namanya bab ijtihad. Maksudnya Nabi itu, kamu jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Itu artinya apa? Cepat jalanmu. Kalau asarmu di tengah jalan, kamu ya sholat asar. Baru nanti melanjutkan. Ternyata duanya diakui berbeda. Dan gak ada masalah, Nabi gak ribut. Ini menjadikan gak boleh berbeda. Ini berbahaya sekali. Kita bersatu karena Islam. Bukan Islam yang satu. Tuhan Allah Maha Tunggal. Nabi Muhammad Nabi kita tunggal. Cuman lihat, maksudnya Islam satu itu apa? Ini harus dijelaskan. Islam satu apa? Kalau akidah satu, bukan akidah Nabi Muhammad saja. Akidah Nabi Muhammad dengan akidah Nabi Musa sama. Akidah Nabi Musa dengan akidah Nabi Isa sama. Tentang ketuhanan dan seterusnya sama. Tapi urusan furu, ini berbeda-beda. Dan itulah hikmah, keindahan. Jadi, kita ada manhaj. Maka di dalam Islam sendiri bisa ada Mu'tazilah dan yang lainnya. Kita tidak mengatakan Mu'tazilah kafir, tapi jelas sesat. Jadi pemikirannya adalah bentuk kemaksiatan dan nanti masuk neraka, dia akan selamat, diangkat. Karena kita mengatakan dia masih beriman. Misalnya. Akan tapi kita ahli sunnati wal jama'ati as'ariyati ini, tidak ada kesesatan di dalamnya urusan akidah. Kalau urusan furu' di dalam asy'ari itu ada Maliki, Hambali, Hanafi. Jadi yang menganut manhaj akidah Abu Hasan Asy'ari ini, adalah di dalamnya ada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik dan seterusnya. Jadi kita harus punya manhaj di dalam akidah. Kita dalam akidah harus ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati. Masalah organisasi masyarakatnya itu apakah MUNU, MAWIS itu rasa nanti dulu itu. Yang jelas kita harus ikut manhaj yang jelas. Kalau enggak ikut manhaj orang bingung. Lus ente ikut siapa? Saya Salafi tidak Wahabi, saya apa tadi? NU bukan NU, terus asal Muhammadiyah bukan Muhammadiyah, terus ente siapa? Manhaj, kalau kami berkata, saya adalah ikut manhajnya ahli Islam, Muslim, ahli sunnati wal jamaati, asy'ariyati, sufiyati, saya bermadhab. Harus berani ngomong gitu karena ini manhaj. Kalau enggak begitu saya ikut siapa? Kan begitu. Saya ikut siapa? Makanya harus berani ngomong begitu. Anda harus ikut guru. Kalau saya mengatakan Syafi'i itu kenapa? Karena saya merasa saya itu adalah lemah. Saya enggak bisa langsung paham Quran hadis langsung. Saya ikut guru saya. Ternyata guru saya pun merasa tawadhu ngikuti guru sebelumnya. Manhaj ya ikut Imam Syafi'i. Aqidah pun demikian, ingat Abdul Hasan Al-Asy'ari. Enggak usah sombong, aku enggak mau yang itu. Quran, qala Rasulullah qala Allah. Oh, ente ini siapa? Ini. Jadi kita ikut para ulama. Ikut para ulama. Maka ikut para ulama ya ikut manhaj. Harus jelas dong, kalau Anda ikut ulama jelas, ulama siapa? Coba, hanya kok kebetulan kelompok. Kalau kebetulan Anda kiai 4. Imam Malik, Imam Ahmad. Saya enggak Imam Ahmad, tapi ya enggak Imam Malik, tapi enggak Imam Abu Hanifah, enggak Imam Syafi'i. Oh ya, ente ikut iblis berarti. Oh, imamnya hanya 4, kok dia bingung enggak ikut ini, enggak ikut itu, terus ikut siapa ente? Harus jelas dong, saya ikut Imam Syafi'i, benar, itu ikut Imam Abu Hanifah, benar. Tapi kalau seandainya imam hanya ada 4, tapi imam itu ada berapa? Ada 37, mengatakan 17. Cuman yang abadi, yang bisa meninggalkan peninggalan yang diabadikan oleh murid, ya ilmunya 4. Aja ketambahan nanti Thohiri ada yang kelima, jika di sebagian menganggap, kemudian Zaidi kalau menganggap. Baik, jadi di sini 4, jadi harus jelas dong. Lah kalau saya enggak Syafi'i, itu sebenarnya tidak beda dengan ngomong gitu tadi. Saya enggak NU tapi enggak Muhammadiyah, enggak. Pokoknya saya semua enggak, berarti ente enggak ikut Imam Malik, juga enggak ikut Imam Syafi'i. Ya, oh ya sudah, enggak tahu ente ikut siapa ini. Jadi harus Anda yakin, mohon maaf, ini yang bertanya ini adalah karena cemburunya. Mohon Anda yang bertanya, kami yakin bukan dari pertanyaan Anda. Tapi Anda mendengar omongan dari orang yang seperti itu. Karena Anda pernah mengikuti Facebook kami, berarti manhaj Anda insya Allah sesuai dengan manhaj kami. Bagi yang bertanya itu insya Allah hanya mewakili dari teman-temannya yang seperti itu. Karena di wilayah Jakarta memang ada yang menyeru kayak begitu sudah mulai banyak. Sehingga itu kesannya menyalahkan semua orang. Sehingga madhab itu dikatakan setan, madhab dikatakan kerjanya iblis dan sebagainya. Kita mendengar sendiri. Bahkan yang menyeru Islam, apa yang penting Islam satu itu, ternyata suatu ketika ditanya bagaimana pendapat tentang madhab Imam Syafi'i, ternyata madhab Syafi'i, madhab bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tapi itu dari iblis. Hebat. Cuman rupanya setelah itu stasiun radio itu langsung diberontok oleh orang lain, besok langsung membahas tentang madhab, akhirnya ngakui. Maksudnya apa? Karena dia keperucut itu karena aslinya memang anti madhab, memang membuat kerusakan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ibu harus jelas, Anda ikut guru. Sudahlah, ikut guru. Dan guru Anda ikut guru. Dan guru-guru sampai nyambung ilmu itu harus ada silsilah sanad sampai kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu apa? Ke atas sampai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung ke Rasulullah, wah, jangan sombong deh. Siapa inti? Kita itu ada mata rantai. Dan mata rantai penting, dari murid ke guru, dari guru, dari guru, dari guru, dari guru, dari guru. Kalau langsung dipotong mata rantainya, gantung nanti. Enggak nyampe. Dan sanad, kalau bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya. Jadi sanad itu penting. Siapa gurumu? Sekarang tuh zaman rusak ini sih. Gurunya itu Mbah Google sama Ustadz Yahoo, ini juga membahayakan. Sehingga malas ngaji ikut Mbah Google sama Ustadz Yahoo. Wah, setiap ada masalah langsung Mbah Google, permisi, assalamualaikum, mau tanya Mbah. Ini adalah internet itu baru Anda boleh ngikuti kalau memang Anda sudah tahu web-webnya orang yang jelas bagi Anda. Jangan masuk rimba yang Anda tidak tahu itu daun beracun atau daun yang sehat. Anda tidak mengerti apakah web bermanfaat atau web membahayakan. Ya kan, kecuali Anda sudah mengenal bahwasanya itu ada webnya guru saya atau orang yang saya kenal, Anda boleh masuk ke wilayah tersebut. Dan kita pun juga ada web, radio kita juga menggunakan, kita numpang di Bah Yahoo. Kita numpang di Bah Google, numpang kita. Karena apa? Memang kita lemah. Kita tidak punya sendiri. Kalau Imam Ghazali hidup zaman sekarang, kelihatannya yang punya Google sama Yahoo itu Imam Ghazali. Imam Ghazali dunia informasi, oh luar biasa. Karangannya tuh banyak pada zaman itu. Gak tahu gimana bisa menyimpan karangan itu. Gak ada kertas cetak kayak begini. Kertas tulisannya pun pulpen dimasukkan ke tinta sekali satu huruf. Tapi bisa ngarang berjilid-jilid. Sekarang pulpennya lancar jaya, gak bisa ngarang. Lancar boleh, tidak bisa ngarang. Tapi Imam Ghazali satu celupan untuk satu huruf, dua huruf. Celupan satu huruf, dua huruf. Tapi korongannya berjilid. Jilid, Masya Allah. Berkah. Ya banyak dosa mereka. Kita dosa mata, dosa telinga, dosa ini dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni kita. Biar kita hidup di akhir zaman, tidak punya banyak amal baik. Semoga kita dibawa oleh Allah bersama ulama-ulama terdahulu yang punya banyak amal baik dan kebaikan.